agama kaum muslimin, yang tentu lebih berbahaya daripada munculnya sebuah penyakit menular yang membunuh jasad-jasad manusia. Namun menyebarnya bid'ah dan masyhurnya menjadi populernya tokoh-tokoh bid'ah menyebabkan kematian hati-hati kaum muslimin tatkala mereka terpengaruh dan terbawa dengan pemikiran-pemikiran bid'ah tersebut. Oleh karena itu ketika mereka mendengarkan ada di antara tokoh-tokoh ahlul bid'ah yang menyebarkan kesesatan di tengah-tengah umat, mereka mendengarkan kematiannya, maka mereka bergembira sekali. Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka melakukan sujud syukur. Dan tentang hal ini banyak sekali diriwayatkan dari sikap para ulama ussalaf. Di antaranya yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di mana beliau melakukan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat beliau mendengarkan tewasnya seorang tokoh Khawarij Al-Mukhaddaj, yang orang ini pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang tokoh Khawarij yang diketahui pada bahagian dadanya ada pembengkakan, ya, membengkak seperti payudara wanita. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mendengarkan dari berita sebagian yang menemukan mayat orang ini yang ciri-cirinya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau melakukan sujud syukur disebabkan karena beliau telah memerangi kelompok tersebut yang memang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerangi mereka, kaum Khawarij. Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Majmu'ul Fatawa pada jilid yang ke-20 halaman 395, kata beliau, wa qatala amirul mu'minin علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الخوارج وذكر فيهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتضمنة لقتالهم وفرح بقتلهم. dan أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه memerangi kelompok Khawarij dan beliau menyebutkan tentang mereka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalam hadis tersebut mengandung perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka, kaum Khawarij. Wa fariha biqatlihim, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu gembira dengan membunuh mereka, kaum Khawarij. Beliau bergembira. وَسَجَدَ لِلَّهِ شُكْرًا لَمَّا رَأَ أَبَاهُمْ مَقْتُولًا وَهُوَ ذُثُّ دَيَّهُ. dan beliau melakukan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau melihat gembong kaum Khawarij yang disebutkan ciri-cirinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatinya terbunuh. Yaitu seorang yang disebutkan oleh Rasulullah memiliki pembengkakan pada bagian payudaranya. Dia memiliki payudara yang besar. Bi khilafi ma jara yaumul jamal wa siffin fa inna aliyan lam yafrah bidzalik. Berbeda halnya dengan apa yang terjadi dalam peristiwa perang Jamal. Perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Aisyah radhiyallahu taala anha dan yang bersamanya Talha Zubair radhiyallahu anhum, yang pada asalnya terjadi perselisihan dalam menyikapi para pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan tidak terjadi peperangan di antara mereka dan tidak ada niat pada awalnya dari mereka untuk saling berperang antara satu dengan yang lain, namun disebabkan karena ulah kelompok As-Sabaiyah yang menyusup di dua pasukan ini, menyusup ke dalam pasukan Ali bin Abi Thalib, sebagian menyusup ke pasukannya yang bersama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana mereka sengaja melemparkan anak panahnya ke satu pihak sehingga mereka menyangka bahwa itu dari pihaknya Aisyah, yang dari sini juga menyangka dari pihaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal ini adalah orang-orang yang menyusup dari kelompok Sabaiyah, kelompok Syiah Rafidah, para pengikut Abdullah bin Saba, yang menyusup ke kedua kelompok tersebut untuk sengaja membuat mereka bertempur antara satu dengan yang lain. Akhirnya terjadi fitnah. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala sama sekali tidak merasa gembira dengan kejadian itu. Demikian pula yang terjadi dalam peristiwa Siffin, perselisihan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Terjadi pertempuran disebabkan karena ahlul fitan. Walhasil ma'asyir al-ikhwa rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu juga tidak merasa gembira dengan peperangan itu, perselisihan itu. Bahkan berkeinginan untuk melakukan sulh, perdamaian. Dan sempat terjadi. Berbeda ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu memerangi kelompok Khawarij. Beliau bergembira. Beliau melakukan sujud syukur. Bal zahar minhu min at-ta'allumi wan nadam mazhar. Bahkan nampak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu perasaan sakit, menyesal dengan apa yang nampak, apa yang terjadi dalam peristiwa perang Jamal, peristiwa perang Siffin. Meskipun beliau berada di pihak yang benar dan para sahabat berijtihad ketika itu. Ada yang di pihak yang benar yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan ada yang di pihak yang keliru, Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu dan yang bersamanya. Walhasil itu adalah perselisihan fitnah, peperangan fitnah. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala sama sekali tidak merasa gembira dengan kejadian itu. Walam yadhkur 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhalika sunnatan bal dhakara annahu qatala bi ijtihadihi. Dan Ali bin Abi Thalib tidak menyebut satupun hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa ini. Bahkan beliau berperang karena ijtihad. Dan ijtihad Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala benar. Ini sikap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala yang menjadi syahid bahwa ketika beliau memerangi kelompok Khawarij dan mengetahui berdasarkan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah kelompok Khawarij, beliau bergembira. Beliau senang ketika memerangi mereka, membunuh mereka. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al-Khallal dalam kitabnya Sunnah, bahwa Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau ditanya, Ar-rajulu yafrah bima yanzilu bi ashabi ibn Abi Duad alaihi fi dhalika ithmun. Al-Imam Ahmad ditanya, seseorang bergembira dengan apa yang menimpa para pengikutnya Ibnu Abi Duad, yakni tokoh Mu'tazilah, dari kelompok Mu'tazilah, ketika mereka mendapat musibah, lalu kemudian seseorang gembira dengan musibah yang menimpa mereka, apakah orang yang bergembira itu berdosa ketika melihat ahlul bid'ah mendapat musibah? Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wa man la yafrahu bihadha, siapa yang tidak bergembira dengan perkara ini? Siapa yang tidak bergembira? Tentu seorang bergembira ketika mengetahui tokoh-tokoh ahlul bid'ah mereka mendapat musibah, atau di antara mereka ada yang mati. Dia bergembira. Itu menunjukkan bahwa fitnahnya telah selesai. Meskipun masih bermunculan lagi tokoh-tokoh bid'ah yang lainnya. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan dalam Al-Bidayah wan Nihayah tentang seseorang bernama Al-Hasan bin Safi bin Bazdan At-Turki. Orang ini termasuk di antara pemimpin yang berkuasa di Baghdad. Dia dahulu sebagai gubernur di Baghdad. Dia yang menetapkan hukum, dia yang mengatur negara ketika itu. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, walakinnahu kana rafidhiyan khabithan muta'assiban lirrawafid. Akan tetapi Al-Hasan bin Safi ini seorang rafidhi khabith, seorang yang jahat, fanatik dengan keyakinan rafidahnya. Wa kanu fi khufaratihi wajahih, dan mereka dahulu masyarakat kaum muslimin itu berada dalam kepemimpinan dan kekuasaan orang ini, Al-Hasan bin Safi ini, Syiah Rafidah. Hatta arahallahu al-muslimina minhu fi hadhihi as-sanati fi dhil hijjati minha, hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengistirahatkan kaum muslimin dari orang ini, yang dia mati pada tahun tersebut, yaitu di tahun 568 Hijriah pada bulan Dzulhijjah, di masa dia berkuasa itu kaum muslimin merasa tertekan, merasa menderita karena tekanan-tekanan dari orang Syiah Rafidah, hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengistirahatkan kaum muslimin dari kezaliman orang ini. Wadufina bidarih, lalu dia dikuburkan di rumahnya. Thumma nuqila ila maqabir Quraisy, lalu dipindahkan ke pekuburan Quraisy. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, falillahil hamdu wal minnah. Alhamdulillah. Kata beliau, wa hina mata fariha ahlus sunnati bi mautihi farahan syadidan. Dan ketika orang ini mati, Ahlus Sunnah bergembira dengan kegembiraan yang luar biasa. Senang. Ketika tokoh bid'ah ini mati. Wa adharu syukra lillah. Mereka menampakkan rasa syukur mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tajid ahadan minhum illa yahmadullah. Engkau tidak mendapati satupun dari mereka, dari Ahlus Sunnah kaum muslimin, melainkan dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. ketika mendengarkan kematian Hasan bin Sa'fin. Alhamdulillah, bersyukur mereka. Lihat ini, sikap kaum muslimin. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad dari Bishr Ibn Al-Harith. Beliau mengatakan, "Ja'a mautu hadha alladhi yuqalu lahu Al-Mirrisi wa ana fi as-suq." Ketika datang berita tentang kematian orang ini yang disebut Al-Mirrisi, Bishr Ibn Ghiyath Al-Mirrisi, tokoh Mu'tazilah. Ketika itu aku sedang berada di pasar. Orang ini terdengar tentang kematiannya. Beliau sedang berada di pasar. Kata beliau, "Falaula annal mawdi' laysa mawdi' as-sujudin la sajadtu syukran." Kalaulah seandainya ya, pasar itu bisa ditempati untuk sujud, saya akan sujud syukur ketika itu. Sayangnya beliau sedang berada di pasar. Beliau enggak bisa sujud syukur. Enggak ada tempat. Alhamdulillahilladzi amatahu, hakadha qulu. Kata beliau, alhamdulillah yang telah menewaskan orang ini. Begitulah yang kalian ucapkan. Alhamdulillah. Ini di antara riwayat yang datang dari para ulama ussalaf. Yang datang dari kaum muslimin pada masa itu. Bergembiranya mereka ketika mendengarkan kematian tokoh-tokoh bid'ah. Namun berbeda halnya dengan seorang yang bernama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan salah satu penyimpangannya yang menunjukkan ikhwaninya dia, bahwa dia berpemikiran ikhwan muslimin, persis seperti yang dikatakan oleh Syekh Ubaid hafizahullah, berbicara tentang hukam alanan di atas mimbar-mimbar, membicarakan tentang kejelekan pemerintah. Kalau itu benar, maka itu bukan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Nah sekarang kita telah mendengarkan sekian riwayat dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang lainnya yang menunjukkan bahwa ahli sunnah merasa gembira ketika mereka mendengarkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada ahlus sunnah dari ahlul bid'ah, dari kalangan syiah rafidah, atau dari kalangan khawarij, atau dari yang lainnya. Mereka bergembira. Namun berbeda halnya dengan Muhammad al-Imam al-Ikhwani, pemilik markaz Ma'bar di Yaman, yang para ulama telah mentahdir, memperingatkan dari berbagai macam pemikiran dan penyimpangannya. Namun sayang sekali masih ada juga para pembela dari orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah seperti Dzulqarnain, Makassar, dan yang semisalnya, yang masyhur dengan sebutan MLM gitu, melakukan pembelaan, bahkan masih dianggap sebagai tokoh besar ahlus sunnah di negeri Yaman, bahkan diminta ceramah meskipun melalui telepon, telekonferensi, ketika mereka meresmikan salah satu masjid yang akan mereka gunakan di Makassar. Minta nasihat, minta bimbingan dari orang ini yang telah diperingatkan oleh para ulama tentang pemikirannya. Termasuk di antara pemikiran anehnya dia, kita mengetahui bahwa para ulama sunnah telah memfatwakan kepada kaum muslimin, terkhusus mereka yang ada di negeri Yaman, untuk melakukan pembelaan dan melakukan perlawanan terhadap kelompok Syiah Houthiyah Rafidah yang hendak merongrong kedaulatan negeri Yaman, yang hendak menguasai negeri Yaman, yang hendak melakukan pemberontakan sehingga mereka sempat menguasai daerah demi daerah. Hampir saja mereka akan menguasai akhir daerah itu, Aden, di Yaman Selatan, yang diketahui sebagai ibu kota Yaman Selatan ketika itu. Hampir saja. Alhamdulillah para ulama memfatwakan jihad pada kaum muslimin. Alhamdulillah kaum muslimin mereka menyambut panggilan jihad tersebut dalam kondisi mereka-mereka yang berlabel masyayikh ini, masyayikh Yaman, justru merendahkan dan menolak fatwa kibarul ulama. Dari fatwa Syekh Rabi', fatwa Syekh Ubaid, dan masyayikh yang lainnya. Para ulama ul-kibar. Kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dengan istighfar ketika presiden Yaman memerintahkan kepada kaum muslimin untuk melakukan perlawanan, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan meminta bantuan kepada negara Islam Arab Saudi yang kemudian mendapatkan bantuan, alhamdulillah, dengan munculnya tahaluf Asifatul Hazm yang dipimpin oleh negara Arab Saudi yang bersamaan juga dari Emirat Arab dan yang lainnya, dari Sudan dan yang lainnya. Mereka memberi bantuan kepada kaum muslimin dan pemerintah Yaman, yang dengannya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan pertolongannya pada kaum muslimin. Akhirnya mereka terus terpukul mundur. Tidak berhasil menguasai Aden. Terus terpukul mundur. Sampai sekarang mereka terus terdesak, terdesak, terdesak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan kekuatan mereka. Semoga Allah azza wa jalla segera membasmi mereka. Melemahkan kekuatan mereka. Dan mengenyahkan mereka dari negeri Yaman. Nah, alhamdulillah dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka ini terus terpukul mundur. Sampai berita terakhir, semoga berita itu benar, bahwa jarak kekuasaan yang dikuasai oleh kaum muslimin ya, bersama mereka Asifatul Hazm, itu kurang lebih 40 km dari Son'a. Semoga berita ini benar dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera menyelesaikan pertempuran tersebut dengan kemenangan berada di pihak Ahlus Sunnah dan pemerintah Yaman. Namun sayang sekali berita kemenangan ini yang seharusnya Ahlus Sunnah merasa bangga, Ahlus Sunnah merasa gembira. Sebab pertolongan ini pada hakikatnya akan menyebabkan semakin melemahnya penyebaran Syiah Rafidah yang ada di negeri Yaman dengan terkalahkannya Houthiyah. Dan sekaligus memperlihatkan dan menyebarkan pemahaman Ahlus Sunnah dengan kemenangan Ahlus Sunnah. Yang peperangan tersebut dipimpin oleh tokoh-tokoh dari kalangan Ahlus Sunnah, dari masyayikh Ahlus Sunnah. Merekalah yang menggerakkan rakyat. Merekalah yang menggerakkan kaum muslimin, memberi semangat pada mereka bahwa ini adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak diingkari, ada di antara mereka bukan dari Ahlus Sunnah, sebagian kecil dari mereka ada yang ikut, mungkin dari ada yang disebut Ashabul Harak atau dari Ikhwan Muslimin, mungkin ada. Namun yang berada di baris terdepan, yang senantiasa memberi semangat kepada kaum muslimin, al-muqawamatu syabiyah, adalah dari Ahlus Sunnah. Mereka lah yang berkhutbah di masjid-masjid mengumumkan jihad melawan Syi'al Hudhiyah. Hingga tumbuh semangat pada kaum muslimin. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dengan berbagai macam pengorbanan yang kalau kita membaca kisah-kisah mereka meneteskan air mata. Sampai di antara mereka ada yang membiarkan, menganjurkan anaknya untuk keluar. Jangan sampai kembali. Jangan sampai kembali, keluar untuk berjihad. Dianggap membuat malu keluarga apabila dia tidak ikut berjihad. Dia seorang lelaki. Masyarakat wa rahimahumullah. Namun sayang sekali, yang mestinya Ahlus Sunnah merasa gembira, merasa bangga dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Ahlus Sunnah, justru kejadian ini tidak mengenakkan oleh Muhammad al-Imam dan yang bersamanya. Bukannya merasa bangga, bukannya dia berterima kasih karena bantuan dari negara-negara Islam ini yang memberi bantuan kepada pemerintah Yaman untuk mengusir para pemberontak itu, para ahlul bid'ah itu. Baik dari kalangan Khawarij, demikian pula dari kalangan Syiah Rafidhah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dua pekan setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangannya kepada rakyat Aden, kaum muslimin Aden, keluar khutbah Jumat yang berasal dari Imam Ma'bar Muhammad al-Imam. Dalam khutbah tersebut dia berbicara tentang diharamkannya seorang muslim membunuh muslim yang lain dan menganggap peperangan itu sebagai peperangan fitnah, menganggap orang yang membunuh dan orang yang terbunuh itu jahannam. Dan ini terjadi di bulan Ramadhan pada tahun 1436. Jadi akhir Ramadhan, kemudian khutbahnya pada bulan Syawal pada tahun yang sama 1436, yang baru-baru ini. Dalam khutbah yang pertama, khutbah yang kedua berbicara tentang diharamkannya menumpahkan darah kaum muslimin. Orang ketika mendengarkan inti dari pembahasan khutbah Muhammad al-Imam tersebut, dia akan mengetahui bahwa yang dia maksudkan adalah apa yang terjadi dari peperangan, terkhusus peperangan yang terjadi di negeri Yaman. Dan itu sangat jelas, nampak sekali. Di antara yang dia sebutkan dalam khutbahnya, dia mengatakan Ramadan syahrut taubah. Jadi khutbah ini diberi judul pada tanggal 15 Syawal, diberi judul A'affun nasi qitlatan ahlul iman. A'affun nasi qitlah ahlul iman. Bahwa kaum mukminin adalah orang yang paling menjaga diri dari membunuh. Menjaga diri dari membunuh yang lainnya. Membunuh kaum muslimin yang lainnya. Ketika ada salah seorang ikhwan yang menyampaikan berita ini bahwa Muhammad al-Imam mengucapkan demikian dan demikian, hampir kita tidak percaya. Masa iya sih berani mengatakan tentang pertolongan kaum muslimin ketika mereka berhasil memukul mundur Syiah Hudhiyah di Yaman, lalu kemudian dia marah, penuh emosi dalam khutbahnya, yang kemudian dia mengatakan tentang pertolongan tersebut, intisar ila jahannam. Pertolongan apa? Pertolongan menuju jahannam. Satu hal yang sulit untuk diterima, tapi ternyata benar. Dan bahkan dikirimkan kasetnya dengan suaranya dari awal hingga akhir. Dengan penuh emosi dia menyampaikan khutbahnya tersebut. Dia mengatakan salah satu ucapannya, Ramadan syahrut taubah, syahrul rujuu' ilallah, syahrul afi was-safah, syahrul birri wat-tuqa wal-ihsan ila ghairi dhalik. Ramadan itu adalah bulan bertaubat. Bulan kita kembali kepada Allah. Bulan memaafkan. Bulan berbuat baik, bertakwa, berbuat ihsan, dan seterusnya. Ya, ini bukan hanya bulan Ramadan. Kalau mau bertobat, kapan saja mestinya bertobat. Ya. Bukan hanya bulan Ramadan. Kembali kepada Allah, berbuat kebaikan, bertakwa kepada Allah. Bukan hanya di bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lain juga. Lalu dia mengatakan, yud'al mutaqatilun fayabau illa yastamirru. Diajak orang-orang yang saling berperang ini, namun mereka enggan, melainkan mereka terus melanjutkan peperangan. Diajak berdamai, terus mereka melanjutkan peperangan. Nah, maksudnya rakyat Aden, kaum muslimin di Aden, diajak untuk tidak melakukan peperangan, mereka justru berperang. Ketika Syekh Hani hafizahullah ta'ala datang ke Aden, lalu kemudian beliau berkhutbah dan menyuarakan jihad fi sabilillah kepada rakyat Aden untuk melawan Syiah Hudhiyah. Lah, Muhammad al-Imam justru marah. Bahkan dia memerintahkan kepada rakyat Aden untuk tiarap, imbatih. Tiarap, jangan melakukan perlawanan. Masya Allah. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi anugerah kepada mereka. Kemudian karena fatwa para ulama al-kibar yang menganjurkan kaum muslimin untuk membuka front-front jihad. Saya enggak tahu apa yang terjadi di negeri Yaman. Enggak tahu sudah apa yang terjadi. Ya. Nah. Akan bergembira ria orang-orang Syiah Iran. Mereka akan berpesta di negeri Yaman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Justru ini membuat marah Muhammad al-Imam. Maunya dia, kaum muslimin yang ada di Aden, jangan mengikuti fatwa para ulama. Karena apabila mereka melakukan perlawanan, maka yang terjadi adalah perang fitnah. Maunya apa? Maunya Muhammad Imam mengikuti apa yang menjadi arahannya. Menganggap Syiah Huthiyah sebagai saudara mereka. Menganggap Syiah Huthiyah yang mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari saudara kaum muslimin. Rok mereka sama, agama mereka sama, rasul mereka sama. Perselisihan yang terjadi antara Syiah dengan Sunnah hanya dalam perkara-perkara furu'. Musuh mereka sama. Siapa musuhnya Syiah kalau bukan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan yud'a al-mutaqatilun fayabau illa ayyastamir. Diajak orang-orang yang berperang itu, tapi mereka enggan kecuali mereka lanjut. Ka'annahum sayanalun ad-darajatil 'aliyah fil jannah. Seakan-akan mereka akan meraih tingkatan yang tinggi di dalam al-jannah. Subhanallah. direndahkan apa yang telah diamalkan oleh kaum muslimin berjihad melawan para pemberontak itu. Apalagi itu berdasarkan perintah dari Waliul Amr, Presiden Yaman, memerintahkan pada rakyat untuk melakukan perlawanan. Unzuru, kata Muhammad Imam, unzuru al-fitnah, mada ta'mal biman qablaha, mada ta'mal biman futina biha. Perhatikanlah fitnah. Apa yang dilakukan oleh fitnah ini? Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang terkena fitnah ini? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Apa sebenarnya hakikat yang terjadi? Negeri Yaman adalah negeri yang dikenal dengan Ahlus Sunnah. Dari kalangan mereka, ada dari kalangan Syiah, tapi dari Syiah Zaidiyah. Mereka tidak dikenal mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mereka, bahkan mereka mengingkari apa yang dilakukan oleh Syiah Houthiyah. Yang Syiah Houthiyah ini, meskipun mereka berasal dari sekte Syiah Zaidiyah, tapi dari sekte Al-Jarudiyah, yang akidah mereka, pemikiran mereka, mirip dengan pemikiran Syiah Rafidah. Apalagi memang pimpinannya, Houthiyah, Badruddin, memang belajarnya di Iran. Pulang menyebarkan pemikiran Syiah Rafidah di negeri Yaman. Mereka inilah yang melakukan pemberontakan. Awalnya dari Sa'dah. Mereka berhasil menguasai Sa'dah. Termasuk Dammaj. Lalu kemudian mereka lah yang terus memperluas kekuasaan mereka. Sehingga mereka lah yang memberontak. Mereka lah yang memasuki negeri-negeri kaum muslimin. Ya sudah menjadi kewajiban bagi penduduk negeri tersebut untuk membela diri mereka. Sekaligus membela keyakinan dan agama mereka. Lalu mengapa Muhammad Al-Imam mengingkar? Ini aneh. Dengan jelas disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala. Sepakat para ulama untuk memerangi khawarij dan syiah rafidah ketika mereka keluar dari kekuasaan pemerintahan kaum muslimin. Ini yang dilakukan oleh syiah Houthiyah. Jadi kaum muslimin, terkhusus ketika itu kaum muslimin adn, bersama mereka ahlus sunnah dan para masyayikh ahlus sunnah, tidak ada yang mereka lakukan kecuali pembelaan. Membela negeri mereka. Membela keyakinan mereka. Ini yang dilakukan. Dan ini yang tidak disenangi oleh Muhammad Al-Imam. Sampai dia berani menandatangani wasiqah at-ta'ayush wal-ikha, untuk hidup bersama dan bersaudara dengan orang-orang Syiah Houthiyah Rafidah. Akhzahumullah. Ada yang mengatakan dia mukrah, terpaksa. Subhanallah. Coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Imam. Dia menandatangani perjanjian untuk hidup bersama dan bersaudara dengan kaum Syiah Rafidah. Ini sudah merupakan perkara yang besar. Kemudian setelah itu, dia malah mengingkari orang-orang yang memerangi Syiah Houthiyah. Dan menganggap bahwa negeri Yaman ini, ya, apa yang terjadi di negeri Yaman merupakan mu'amarat, tipu daya, makar. Ini adalah makar Amerika, ini adalah tipu daya Amerika. Jangan kalian ikut-ikut berperang. Padahal ini sudah keluar fatwa dari kibarul ulama. Sudah keluar fatwa. Masih saja Muhammad Al-Imam mengatakan mu'amarah, mu'amarah, mu'amarah. Ini makar, makar, makar. Lalu diikuti oleh sebagian para pengikutnya. Termasuk Abdurrahman Al-Adani, pemilik markas Huyush Adani. Menganjurkan untuk menjauhkan diri dari peperangan. Tidak ikut serta dalam peperangan tersebut. Kemudian setelah itu Muhammad al-Imam bukan berdiam diri. Ada yang mengatakan bahwa dia mukrah. Yang namanya mukrah itu, kalau memang dia mukrah ketika menandatangani, terpaksa menandatangani perjanjian tersebut yang di dalamnya berisi kekufuran dan kebatilan, ya seharusnya dia berdiam diri. Tidak melakukan pengingkaran kepada ahlus sunnah. Tidak mengucapkan di khutbah-khutbah dengan hal-hal yang menyudutkan perlawanan ahlus sunnah ketika mereka melakukan pembelaan diri mereka. Seharusnya diam. Kan? Diam. Ini enggak. Ngamuk. Jadi dari sisi mana ikrahnya ini? Sampai kapan Muhammad al-Imam itu mukrah? Terpaksa dan terpaksa. Muhammad al-Imam mengeluarkan berbagai macam pemikiran yang batil, dibantah oleh para ulama, lalu murid-muridnya yang tidak mengerti apa-apa ini berusaha membela mati-matian apa saja yang menjadi sikap Muhammad al-Imam al-Ma'bari. Wallahul musta'an. Sangat disayangkan. Dalam ceramah-ceramahnya dia terus menyerang Asifatul Hazm, bantuan dari Arab Saudi, sampai kemudian dalam khutbah itu meledak dia sampai mengatakan pertolongan apa itu, pertolongan menuju jahannam. Subhanallah, dengan suara yang lantang pada khutbah yang kedua dia mengatakan intisar ila jahannam, pertolongan menuju jahannam. Seorang yang melakukan dosa besar, orang min mukhamar misalnya, ya, tidak bisa kita mengatakan kamu ahlun nar, kamu penghuni neraka. Tidak boleh. Kenapa? Kedudukannya dia apa? Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menghendaki, Allah maafkan. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah menyiksa dia. Ini seorang pelaku dosa besar. Tidak boleh kita memvonis dia penghuni jahannam. Lah ini orangnya, mereka berjalan di atas bimbingan para ulama, berdasarkan fatwa para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada mereka. Kok dikatakan intisar ila jahannam? Ini akal dari mana yang seperti ini? Pendapat ahlus sunnah dari mana yang seperti ini? Ketika muncul pertolongan bantuan dari Arab Saudi bersama dengan negara yang lainnya, mereka masuk ke negeri Yaman karena permintaan pemimpin Yaman, dalam hal ini presidennya, para ulama semua memberikan pujian kepada Arab Saudi, aliansi halu, semua memberi pujian. Bahkan terakhir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi rahimahullah sebelum meninggalnya juga memberi pujian kepada Arab Saudi. Meskipun pada sikap-sikap sebelumnya ada hal-hal yang tidak terpuji dari beliau rahimahullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni beliau dan merahmati beliau. Semua para ulama mengeluarkan fatwa memberi pujian. Kibarul ulama. Dari Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Salih Fauzan, ya, dan yang lainnya, Syekh Rabi', bahkan membuat surat khusus. Ya, ucapan kata syukur kepada Asifatul Hazm ini. Muhammad al-Imam tidak demikian. Fonisnya intisar ila jahannam. Kamu di mana wahai Muhammad al-Imam? Akidahmu itu apa? Kalau dikatakan akidahnya salafiyah, ahlus sunnah, tidak seperti itu ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu merasa gembira ketika mendengarkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada mereka. Mereka gembira ketika mendengarkan dihinakannya dan terkalahkannya Syiah. Mereka gembira. Gembiranya Muhammad al-Imam kalau dikunjungi oleh para pemimpin Syiah Houthiyah. Wallahu musta'an. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Mungkin ada yang mengatakan, kenapa sih kok kita selalu membahas tentang Muhammad al-Imam? Muhammad al-Imam itu jauh di sana. Kenapa yang kita membahas? Pelajaran bagi kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penting untuk mengetahui sikap ahlus sunnah dalam menyikapi ahlul bid'ah. Penting bagi kita mengetahui bahwa berkah itu ketika kaum muslimin mengikuti nasihat kibarul ulama. Kibarul ulama. Jangan mengikuti orang-orang yang sok merasa dirinya besar, menganggap dirinya sebagai pembela sunnah, namun mereka tidak berjalan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak berjalan di atas prinsip ahlus sunnah. Ahlus sunnah ini sudah berpuluh-puluh tahun terus mendapatkan berbagai macam cobaan dan ujian. Yang paham bahasa Arab, saya menganjurkan antum mendengarkan ceramah Syekh Ali Al-Hudzaifi yang menjelaskan tentang perjalanan dakwah salafiyah ini, yang terus mendapatkan ujian dari tahun ke tahun. Beliau menjelaskan mulai dari tahun 90-an, ya, bagaimana ahlus sunnah ini dicoba dengan berbagai macam fitnah yang terjadi, menyusupnya sebagian orang-orang yang tidak mengenal sunnah secara utuh, tidak masuk ke dalam sunnah secara utuh, inginnya mengaku sebagai ahlus sunnah, tapi dicampuri dengan berbagai pemikiran-pemikiran bid'ah. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap makar-makar mereka. Mulai dari Abdurrahman Abdul Khaliq dengan Ihya Uturatnya, yang sekarang juga masih banyak para pembelanya, termasuk orang-orang yang dari da'i-da'i raja, di antara mereka banyak para pembelanya, bahkan masih menerima dananya. Sementara para ulama telah menasihati bahayanya fitnah al-turat. Kemudian muncul lagi fitnah-fitnah yang berikutnya. Fitnah Adnan Ur'ur. Fitnah Muhammad al-Maghrawi dengan pemikiran khawarijnya. Fitnah Abu Ishaq al-Huwaini. Kemudian muncul lagi fitnah Abu al-Hasan. Muncul fitnah Yahya al-Hajuri. Sekarang fitnah Muhammad al-Imam. Dan di balik itu semua ada hikmah. Kita meyakini itu, bahwa di balik itu semua ada hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu memperlihatkan hikmahnya. Itu semua adalah cobaan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjernihkan sufufu ahli sunnah dari berbagai macam kotoran-kotoran bid'ah dan penyimpangan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga dakwah ahlus sunnah, yang mereka telah melewati berbagai macam cobaan dan ujian. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan dakwah ahlus sunnah, memberi pertolongan kepada mereka. Sebab pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala hanya datang melalui ahlus sunnah. Benar apa yang dikatakan oleh Abu Muhammad bin Hazm rahimahullah ta'ala ketika beliau mengatakan, ma nasarallahu al-islam bimubtadi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi pertolongan kepada Islam melalui ahlul bid'ah, hanya melalui ahlus sunnah. Saya kira sampai di sini insyaAllah yang kita bahas. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pada pertemuan yang lain insyaAllah ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.